dan selalu berfirman, perangi neraka di dalam hatimu, damaikan jiwamu dengan cinta Dia, memberi yang ikhlas kepada yang butuh, bersyukurlah terus tanpa kenal. Cinta Dia, memberi yang ikhlas kepada yang butuh, bersyukurlah terus tanpa kenal. Kita hampir menyerah, tapi aku percaya Kaulah pelindungku, penciptaku dan hidupku. Sabarkan hatiku, kuatkan imanku, berkahi aku dan keluargaku dengan rahmatmu. Tuhan, Kaulah cintaku. Sang pencerah.